Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat. Kasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Aha. Jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Kasih terhebat. Oke.